Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas wa rahmani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah muslimah fi dha'il kitab wa sunnah, ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis 239 baris yang ketiga di hadis tersebut. Amma ba'du ashiru alayya fi unasin abanu ahli. Ada penjelasannya di Fathul Bari. Ya, ashiru alayya fi unasin abanu ahli wa bi fathil muwahada al-khafifah wa nunil madmunah ni abanu, maka bacanya abanu. Namun ada yang haka ayat bitasdidil muwahadah, bisa juga dibaca dengan baknya ditasdid abanu. Wa maknahu makna abanu ay abu ahli, mereka mencela keluargaku yaitu istriku, atau boleh juga diterjemahkan ittahamu ahli, ini mereka menuduh istriku. Wa wal mu'tamad, dan yang lebih tepat terjemah yang kedua. Li'annal abana bifatahatain, karena al-abanu ini semuanya difatkah, abanon itu maknanya, atau al-abanu artinya at-tuhmatu, adalah tuduhan. Ya, waqala Ibnu Jauzi al-murad ramu ahli bil-qabihi, yang dimaksudkan dengan ini adalah mereka menuduh istriku dengan tuduhan yang jelek. Maka Nabi mengatakan, asyiru alayya, berilah saran kepadaku fi unasin, tentang sejumlah orang yang memberikan tuduhan yang jelek kepada ahli, pada istriku. Kemudian keterangan tambahan untuk di halaman 175 baris 4 dari bawah. Wantaharoha ba'du ashabihi faqala ustuku ustuqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asqatu laha bihi. Kemarin kita lewati kalimat hatta asqatu laha bihi. Ini ada penjelasannya di Fathul Bari. Ya, maka yang ditanyai adalah Barirah. Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan? Dalam riwayat Hisham bin Urwah, fantaharoha ba'du ashabihi. Barah ini dibentak oleh salah satu sahabat dan dia mengatakan, usduqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Uwais, nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, sya'nuka bil jariyah, terserah engkau dengan budak tersebut. Lantas Ali menanyai Barirah, wa tawa'adaha, dan mengancam Barirah supaya jujur. Sehingga ba'du ashabihi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Falam tukhbirhu illa bi khairin. maka Barrah tidaklah mengatakan kecuali baik-baik saja tentang Aisyah. Thumma darabaha, kemudian Ali memukul Barrah, wa sa'alaha, dan kembali bertanya kepada Barrah. Jadi yang memukul adalah Ali. Faqalat, Barrah mengatakan, wallahi ma'alimtu ala Aisyah tasu'an, demi Allah aku tidak mengetahui adanya kejelekan pada Aisyah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, faqama ilaiha Aliyun, Ali mendekati Barrah, fadarabaha durban syadidan, dan memberikan pukulan yang keras pada Barrah sambil mengatakan, usduqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah yang jujur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam riwayat Hisham, hatta asqatu laha bihi. Ini yang kita lewati kemarin, apa artinya? Penjelasannya adalah yuqalu asqata rajulu fil qauli. Jika dalam bahasa Arab ada kata-kata asqata rajulu fi qauli, artinya ata bikalamin saqitin, berkata-kata dengan kata-kata yang tidak bermutu. Itu kalau asqata ar-rajulu fil qauli. Nah, itu ada bihi. Bihinya kembali ke mana? Wa dhamiru fi qaulihi bihi. Dan dhamir dalam kata-kata bihi itu boleh diartikan lil hadithi. Bihinya bisa diartikan al-hadis, yaitu isu pembicaraan tentang berita bohong untuk Aisyah. Au araju alladhi ittahamuha bihi, atau ini adalah orang yang dituduhkan berzina dengan Aisyah, laki-laki yang dituduhkan berzina dengan Aisyah. Itu Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami. Kemudian wa hadha yadullu ala anna al-murad bi qawlihi fi riwayati hatta asqatu laha bihi. Maka ada riwayat yang bisa kemudian memberikan keterangan bahasanya yang dimaksud dengan kalimat hatta asqatu laha bihi ai hatta sarahu laha bil amri lahanya Barrah. Jadi maknanya adalah sarahu laha bil amri. Falihata ta'ajabat. Jadi hatta asqatu laha bihi itu maknanya, jadi Barrah ketika dipanggil itu tidak tahu. Belum tahu masalah tuduhan zina pada Aisyah. Cuma ditanyai baik-baik, apakah ada yang meragukan? Maka jawabannya, tidak ada yang meragukan dari Aisyah. Semuanya baik-baik saja. Hanya karena belum kesampaian apa yang keterangan yang ingin didapatkan, akhirnya mereka belak-belakan. Nih, kamu tahu dengan isu ini? Nih, sehingga asqatu laha bihi artinya sarahu laha. Jadi asqatu maknanya sarahu, mereka belak-belakan laha kepada Barrah bihi menanyakan tentang masalah tuduhan zina. Nih, apakah kemudian ada gelagat tidak baik pernah dengan Aisyah dalam masalah zinanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi, beliau katakan bahasanya maknanya asqatu laha bihi ai sarahu laha bil amri. Belak-belakan kepada Barrah tentang masalah tuduhan untuk Aisyah. Waqil ja'a fi khitabiha fi saqatin minal qawli. Wakil, dan ada yang berpendapat terjemahnya adalah ja'u fi khitabiha, mereka mendatangkan dalam perkataan kepada Barirah bisa ketimnal qawli, perkataan yang tidak bermutu. Kesimpulan yang lain, Ibn Battal mengatakan famaknahu dzakaru lahal haditsa wa syarahuhu. Asqatulaha bihi, kata Ibn Battal, artinya mereka sampaikan kepada Barirah al-haditsa, isu yang berkembang, wa syarahuhu, dan mereka jelaskan. Kesimpulannya, hatta asqatulaha bihi, itu sampai mereka menjelaskan secara bela-belaan, tanyanya bela-belaan, bukan hanya sekedar apa ada hal yang mencurigakan dari Aisyah dengan pertanyaan global. Sampai mereka bela-belaan menanyakan, apa betul Aisyah sirah? Nah, itu asqatulaha bihi. Maka kita jumpai di sini faedah bahasa asqata tidak mesti maknanya menjatuhkan. Saqata jatuh, asqata menjatuhkan. Ternyata asqata bisa artinya menjelaskan. Kemudian kan setelah bela-belaan maka Barirah kaget, sehingga sebagian di Barirah mengatakan sebagaimana di buku, faqalat subhanallah wallahi ma'alimtu 'alaiha ila ma ya'lamu sa'ihu 'ala tibri dhahab al-ahmar. Demi Allah, aku tidaklah mengetahui Aisyah kecuali sebagaimana yang diketahui oleh tukang emas terkenal dengan lempengan emas merah. Tentang emas merah ada penjelasan di Fathul Bari. Wakada fi qawliha fi riwayati Hisyam ibn Urwah ma alimtu minha ila ma ya'lamu sa'ihu 'ala dhahabil ahmar. Ini maknanya ai kama la ya'lamu sa'ihu min adh-dhahabil ahmar ila al-khulus min al-'aib. Sebagaimana tukang emas tidak tahu adanya emas merah kecuali bersih dari cacat. Fakadzalika la a'lamu minha ila al-khulus min al-'aib. Maka demikian pula aku tidaklah tahu tentang Aisyah kecuali dia adalah seorang yang bersih dari cacat. Maka pengetahuan tukang emas tentang adz-dzahab al-ahmar, pengetahuannya adalah pasti bersih dari cacat. Itu pengetahuan tukang emas tentang adz-dzahab al-ahmar. Dia bersih dari cacat. Maka demikian juga pengetahuanku tentang Aisyah. Itu keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis yang kemarin telah kita baca. Kemudian hadis yang kita lanjut pada hadis yang ke-240 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sejumlah orang Yahudi datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Nabi ada seorang Yahudi dan perempuan Yahudi yang berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, apa yang kalian jumpai dalam Taurat tentang rajam? Faqalu nafdahuhum, orang yang berzina di Taurat itu kami permalukan, wa yujladuna, dan hanya dicambuki, dipukuli. Maka mereka bohong sama Nabi. Maka Abdullah ibn Salam, mantan ulama Yahudi yang sudah masuk Islam, mengatakan, kalian bohong, di Taurat terdapat hukuman raja. Akhirnya mereka datang membawa Taurat, lantas membukanya. Lantas salah satu dari orang Yahudi meletakkan tangannya pada ayat rajam. Dia baca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Maka Abdullah bin Salam lantas berkata kepada orang yang orang tersebut, "Ni angkat tanganmu." Maka dia pun mengangkat tangannya, fa'idha fiha, ternyata isinya adalah ayat tajam. Faqalu, lantas mereka orang Yahudi berkata pada Nabi, "Anda benar wahai Muhammad, fiha di Taurat terdapat ayat tajam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar keduanya dirajam, lantas keduanya dirajam. Kata Abdullah bin Umar, "Aku lihat orang tersebut merunduk ke arah si perempuan, aku lihat laki-laki itu pasangan zina. Ya, merunduk pada si perempuan melindunginya dari batu." Muttafaqun alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan adanya ayat rajam di Taurat. Ini. Dan menunjukkan bahasanya meski ada ayat rajam dalam Taurat, namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka selewengkan, mereka ganti hukumnya. Demikian juga di sini menunjukkan bahasanya hukuman untuk pezina yang dirajam tidak harus ditanam ke, di dalam tanah setinggi sampai dadanya. Karena di sini ada laki-laki mencondongkan badannya untuk melindungi perempuan pasangan zinanya. Ini menunjukkan kalau mereka dirajam dalam kondisi berdiri. Ini, kalau ditanam ditanam dipendam, maka tentu tidak bisa demikian. Ini, maka ini kasus zina di masa Nabi. Di antaranya adalah dua orang Yahudi, laki-laki dan perempuan. Maka ini menunjukkan adanya perzinaan dan maksiat di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di sini menunjukkan bahasanya non-muslim yang hidup di negara Islam itu diatur dengan aturan Islam. Tidak kemudian dengan aturan dia. Ketika dia mengatakan dalam ajaran kami demikian-demikian, kemudian itu yang diberlakukan, tidak demikian. Namun mereka tunduk dan terikat dengan aturan Islam. Maka pezinanya maka mengikuti ketentuan dalam Islam. Kemudian dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan, ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku bersumpah dengan nama Allah di hadapanmu agar engkau tidak memberikan putusan antara kami kecuali dengan kitabullahi." Kitabullah di sini hukum Allah. Faqama khasmuhu, maka berdirilah lawannya, lawan sengketanya, dan dia lebih pandai darinya. Maka orang kedua mengatakan, "Sodaqah, benar kawan saya ini, putuskan di antara kami dengan hukum Allah. Dan izinkanlah aku wahai Rasulullah untuk bicara." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Silakan bicara." Fakal dia mengatakan, "Inna ibni, anak laki-lakiku, kana asifan, itu jadi karyawan kerja fi ahli hada, di istri lelaki ini. Fazana bimro'atihi." Akhirnya anak laki-lakiku, singkat ceritanya, zina sama istrinya. "Lantas aku tebus darinya, anakku, kutebus dengan 100 ekor kambing dan seorang pembantu, yaitu seorang budak. Dan aku telah bertanya kepada sejumlah orang yang berilmu, lantas mereka kabarkan padaku bahasanya kewajiban anak laki-lakiku adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun perempuan orang ini, istri orang ini, dirajam." Ya, maka kasus perselingkuhan antara seseorang majikan dengan bawahannya itu adalah model perselingkuhan yang qadim, sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu ada demikian, sebagaimana kasus di hadis ini. Ada seorang bujang kerja di rumah. Kerja di rumah. Di rumah. Ya, karena di rumah maka interaksinya dengan istri majikannya. Majikannya keluar-keluar, punya urusan ini dan itu. Maka dia interaksinya dengan istri majikannya. Ya, akhirnya ya tentu sering berdua dan sebagainya, akhirnya terjadi zina. Maka ini bahaya pembantu yang satu rumah. Lain hanya kalau pembantu itu cuma datang pergi, cuma kerja dan siang nanti sore pulang dan lebih aman. Kalau pembantu ikut satu rumah, rumahnya bareng, tidak disendirikan, bahaya. Terbukti berbahaya sejak masa silam. Sebagaimana kasus dalam hadis ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, akan aku putuskan di antara kalian dengan kitabullah, yaitu hukum Allah. Yaitu 100 kambing dan budak dikembalikan padamu. Ini kewajiban anak laki-lakimu karena dia bujang, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dan Nabi mengatakan pada salah satu sahabat namanya Unais, wahai Unais, pergilah, temuilah perempuan orang ini, tanyakan padanya apakah dia betul berzina. Jika dia mengakui, maka rajamlah dia. Ternyata perempuan itu mengakui, kemudian dirajam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Senyap Waimir mendatangi Asim ibn Adi. Dan Asim ini adalah pemimpin Bani Ajlan. Dia Waimir mengatakan, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki yang lain, yaitu mergoi istrinya berzina? Apakah si suami ini boleh membunuh laki-laki itu sehingga kalian kemudian memberikan hukum kisas padanya, ataukah bagaimanakah yang semestinya dilakukan oleh si suami? Tanyakan untukku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasus ini. Akhirnya Asim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka al-masail, pertanyaan-pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai pertanyaan dari para sahabatnya. Sehingga para sahabat itu seringkali senang kalau ada orang badui yang cerdas yang datang kemudian tanya ini dan itu. Akhirnya ditanyakan oleh Uwaimir, gimana hasil jawabannya? Jawaban Asim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai pertanyaan dan mencelanya. Waimir mengatakan, wallah demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku sendiri bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini. Datanglah Waimir kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang suami mendapati istrinya bersama lelaki yang lain. Apakah dia bunuh lantas kalian hukum kisas, ataukah bagaimanakah yang dia lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah menurunkan Al-Quran fika tentang kasusmu Waimir, wa sahibatika dan istrimu. Sahibah artinya istri. Maka yaitu turun ayat li'an. Maka Rasul perintahkan keduanya untuk saling melaknat dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Uwaimir pun melaknat istrinya. Semakal kemudian Uwaimir mengatakan, wahai Rasulullah, jika aku menahan dia, tidak menceraikannya, aku telah zalim padanya. Demikian bagusnya akhlak para sahabat. Ini suami yang marah. Ini masih mikirkan tentang supaya tidak zalim dengan istrinya. Ini supaya dia tidak melakukan tindakan zalim sama istrinya. Padahal istrinya salah, suaminya marah karena salahnya istri. Dengan kesalahan yang sangat besar. Akhirnya dia pun menceraikan istrinya, maka jadilah ini sunnah bagi kasus-kasus yang lain setelah keduanya tentang li'an. Tidak hanya saling melaknat namun ada perintah untuk dibubarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggulah gimanakah janin dari perempuan yang dulu istrinya Uwaimir. Jika ternyata bayi fa in ja'at bihi, jika perempuan itu melahirkan bayi yang asham ada aja'ainain azima al-yatain ya khadalla jasaqain ya azima al-yatain mati besar dua pantatnya. Fala asibu Uwaimiran, maka aku tidaklah menggerak Uwaimir kecuali telah jujur benar dalam tuduhannya kepada istrinya. Namun jika anak yang lain adalah Uhaimir, seakan-akan dia wahara, maka aku tidaklah mengira Uwaimir kecuali telah bohong tentang istrinya. Faja'at, maka lahirlah, melahirkanlah si perempuan bi bayi ala na'ti dengan ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tasdiqi Uwaimir, yang menunjukkan benarnya Uwaimir. Fakana ba'du, maka setelah itu bayi ini dinasabkan kepada ibunya. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka intinya kemudian Nabi menyebutkan ciri-ciri kalau ini anaknya Uwaimir atau anaknya selingkuhan istrinya Uwaimir, pasangan zina istrinya Uwaimir, ciri-cirinya demikian-demikian, dan ternyata bayi yang lahir sebagaimana ciri yang Nabi sebutkan kalau dia adalah bukan anaknya Uwaimir. Sehingga tuduhan Uwaimir terhadap istrinya adalah tuduhan yang benar. Dan meskipun demikian, dia tidak dirajam, perempuan ini tetap tidak dirajam, karena ketentuannya telah dijalankan, yaitu ketentuan li'an. Untuk sejumlah kosa katanya kita lewati. Kemudian, dari Abdullah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sunya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi katakan, engkau berdoa, engkau klaim lillahi niddan, engkau jadikan bagi Allah niddan tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Thumma ayu, kemudian apa? Kal, Nabi katakan, engkau bunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Tuma ayu, kemudian apa? Kemudian Nabi katakan adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu sendiri. Lantas Allah Azza wa Jal menurunkan ayat tasdiqahu yang menunjukkan benarnya perkataan Rasul ini, yaitu firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah dengan sesembahan yang lain, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia melakukan dosa yang besar. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, maka ku ceritakan kepada kalian satu hadis yang tidak akan bercerita kepada kalian satupun setelahnya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi. Wa imma qal, atau beliau mengatakan, di antara tanda kiamat ilmu dihilangkan dengan wafatnya orang-orang yang berilmu, sehingga nampaklah kebodohan, khamar diminum, zina dilakukan terang-terangan, sedikit jumlah laki-laki dan banyak jumlah perempuan, sehingga 50 perempuan al-qayyim al-wahid cuma memiliki satu pengurus, yaitu satu laki-laki, maka 50 banding 1. Muttafaqan alaih, dijelaskan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita masuk pada bab yang ke-57, bab di antara karakter wanita muslimah salihah adalah tidak asal-asalan dalam memilih suami atau calon suami. Ikhtiar az-zawj as-salih, supaya untuk memilih laki-laki yang soleh sebagai suaminya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan Abu Talha menikahi Ummu Sulaim ibunya Anas, dan adalah mahar pernikahan keduanya adalah keislaman Abu Talha. Ummu Sulaim masuk Islam lebih dulu daripada Abu Talha. Fakhotobaha, lantas Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ini qad aslamtu, aku sudah masuk Islam. Maka jika engkau mau masuk Islam, aku mau nikah denganmu. Maka ini menunjukkan bahasanya yang disebut dengan khidbah tidak harus ngomongnya ke wali, ngomongnya ke perempuannya itu juga disebut khotobaha. Jika seorang perempuan kemudian ada laki-laki yang ngomong ke seorang perempuan, maukah kau jadi istriku? Ya, dia mengatakan mau, ya berarti sudah menerima lamaran. Fa'aslama, Abu Talha masuk Islam, dan itulah sidak atau sodak mahar pernikahan keduanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Faqalat, lantas Ummu Sulaim mengatakan, wallahi ma misluka ya Abu Talha yuraddu, demi Allah, tidaklah laki-laki seperti dirimu wa Abu Talha layak untuk ditolak. Layak untuk ditolak, tidak layak untuk ditolak, semestinya diterima. Dari sisi mungkin dari sisi dunia, dari sisi fisik, namun Ummu Sulaim menomorsatukan iman. Meskipun dari sisi non agama ini laki-laki yang layak untuk diterima lamarannya, namun kau orang kafir. Wa na'imatun muslimah. Dan kalimat ini menunjukkan bolehnya mengatakan kepada orang kafir, kam kafir. Muslim mengatakan pada Abu Talha, walakinnaka rajulun kafir, kamu kafir. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku, aku tidak meminta padamu mahar yang lain. Thabit al-Bunani, muridnya Anas, mengatakan, aku belum pernah mendengar seorang perempuan pun yang lebih mulia maharnya dibandingkan Ummu Sulaim, yaitu Islam. Akhirnya kemudian singkat ceritanya, terkhalat biha Abu Talha, kumpul dengan istrinya dan lahirlah anak untuk Abu Talha. Hadza hadisun sahihun. Kemudian dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, sesungguhnya Aba Amr ibn Hafs, suaminya Fatimah, talaqaha, mencerai istrinya Al-Battata dengan cerai yang tuntas, artinya sudah cerai yang ketiga. Wahuwa, dalam keadaan Abu Amr ini ghaibun, musafir, bepergian. Jadi nyerainya saat safar. Maka ini menunjukkan bahasanya tidaklah menjadi syarat sah talak suami itu mencerai di depan istrinya, tidak harus. Yang penting mengatakan, tidak hanya sekedar di batin. Meskipun ngomongnya sama temannya, teman kantornya, teman kerjanya, atau teman safarnya, ini teman safarnya. Karena Abu Amr itu dalam posisi safar, wawah gaib, dia dalam safar. Atau meskipun ngomongnya sama semut atau sama tembok, yang penting diomongkan, tidak dibatin, maka talak itu sah. Ya, nanti tinggal ketika tahu, ya perempuan jalani masa iddah. Kalau tahunya setelah masa iddahnya selesai, ya sudah tidak perlu beriddah. Tahunya setelah 3 bulan baru selesai, tahu kalau 3 bulan yang lewat sudah dicerai sama suaminya, sudah selesai. Ya, kemudian Abu Umair ini masih mengirimkan arsala ilaiha wakiluhu, wakilnya Abu Umair, Abu Amr, mengirimkan kepada Fatimah nafkah berupa makanan yaitu gandum syair. Fasakhitatu, dia marah kalau cuma segini atau ya sebagai nafkahnya. Ya, padahal kalau sudah cerai 3 itu tidak wajib dinafkahi. Ini kebaikan Abu Amr. Namun Fatimah ini kok dikasih nafkah yang tidak layak, dia marah. Fakal, maka Abu Amr mengatakan, wallahi ma laki alina min syait, demi Allah tidak ada bagimu wahai Fatimah alaina min syai', sesuatu pun yang jadi kewajiban kami. Artinya ini saya kebaikan dari saya, kamu tolak ya sudah. Aslinya tidak ada, aslinya tidak ada kewajiban untuk menafkahi istri yang teman-teman istri karena sudah dicerai dengan cerai 3. Akhirnya Fatimah yang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan hal itu kepada Nabi, diberikan oleh bekas suamimu. Kemudian Nabi perintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalin masa iddah di rumahnya Ummu Syariq. Kemudian Nabi berubah pikiran, dia adalah seorang perempuan yang rumahnya didatang oleh banyak sahabat-sahabatku. Maka jalinlah masa iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Maka ini menunjukkan bahasanya wanita yang dicerai dengan cerai 3 jika tidak punya memiliki hak rumah. Ya, hak tempat tinggal yang wajib disediakan oleh mantan suaminya. Maka dia menjalani masa iddahnya tidak di rumah suaminya. Maka jalinilah masa iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum karena dia adalah orang yang buta. Kau bisa melepaskan kainmu dalam keadaan dia tidak melihatmu karena dia buta. Jika engkau telah halal, masa iddah telah selesai, tolong beritahukan aku, tolong sampaikan kepadaku, kata Nabi. Maka setelah tidak ada jawaban, jawabannya saya pikir-pikir. Nah, pas saya pikir-pikir data yang lainnya, dijawab lagi juga saya pikir-pikir, sehingga cerita lapor kepada Nabi, saya sudah tahalul, yaitu sudah halal, sudah selesai menjalankan masa iddah, dan sudah dilamar 2 laki-laki. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi dalil bolehnya ghibah, ada ghibah yang dibolehkan dalam rangka maslahat individu. Maka ada ghibah yang boleh dalam rangka maslahat individu, maka lebih boleh lagi jika maslahatnya maslahat banyak orang. Ini seorang penipu atau seorang ya kalau utang mesti tidak bayar dan sebagainya, maka lebih boleh lagi untuk disebut hati-hati dengan ini. Karena ini maslahat banyak orang. Boleh ghibah untuk maslahat satu orang, perempuan, janda, apalagi maslahat banyak orang. Maka Nabi katakan, kalau Abu Jaham jangan. Kenapa? Fala yadha asahu an atiqihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini ada 2 penjelasan ahli ulama tentang makna kalimat ini. Kalimat yang pertama, dia ini traveler. Ini suami itu Abu Jaham itu suka pergi-pergi, sukanya touring, sukanya keliling-keliling. Maka jangan mau sama laki-laki yang suka traveler, ya. Suka keliling-keliling, suka touring, ya. Ya. Karena nanti sering ditinggal pergi, ya. Pas ada masalah, pas suaminya lagi posisinya di luar pulau, tempat posisinya jauh, maka nanti kayaknya punya suami kok kayak nggak punya suami, ya. Statusnya resminya punya suami kok kayaknya nggak ada suami karena minta tolong tetangga kiri kanan, ini ada masalah, ini suami mau kemana? Ini lagi touring, nah, ini lagi touring sampai Sumbawa, ya. Nah, ini jadinya tidak ada yang bisa bantu nolong. Maka sepertinya secara ini punya suami kok ternyata punya suami namun rasanya rasa tidak punya suami. Penjelasan yang kedua mengatakan, dan ini dinilai yang lebih tepat, maknanya adalah ya, kasar sama perempuan. Ya, KDRT nanti apa? Nanti berpeluang besar KDRT. Dia itu ringan tangan, marah dikit tempeleng gitu. Ya, marah dikit tongkatnya dipakai untuk mukul istri. Ya, maka jangan nikah sama laki-laki yang kasar. Kalau marah itu main pukul-pukul ya. Ya, kalau cuma marahnya melotot ya enggak apa-apa. Kalau marahnya pakai mukul-mukul, nah, ini bahaya. Kemudian yang kedua, sama Muawiyah juga jangan. Fasu'luk lama lala, karena dia kiri, tidak punya duit. Nih, karena dia miskin, tidak punya duit. Maka boleh saja perempuan itu menimbang untuk mau dengan lamaran seorang laki-laki dan tidak menimbang penghasilannya, menimbang hartanya, ya, punya pekerjaan tetap ataukah belum, itu boleh dan sah. Ya, Nabi kasih saran, jangan mau sama dia, kiri dia itu. Ya, perlu siap hidup susah, ya, rekoso. Nah, kalau siap ya mau kok, tapi kalau mau ikuti saran, jangan. Maka pertimbangan-pertimbangan itu satu hal yang diperbolehkan. Ya, sehingga kalau kemudian kondisi ngenes kok adalah perempuan yang mau, itu perlu banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak terima kasih dan sangat sayang sama istrinya. Fasa'lukun la malalahu, karena dia miskin tidak punya harta. Ya, kemudian pelajaran yang lain yang menarik dari ini adalah ya, biasanya yang jadi tolak ukur itu adalah sekarang, bukan masa depan. Kalau laki-laki itu bisa menjanjikan, namun menjanjikan masa depan, insya Allah nanti saya kaya kok. Itu tidak harus dipertimbangkan. Masa depan saya cerah, karir saya insya Allah melejit gitu. Itu ya tidak harus dipertimbangkan. Ya. Ya, kalimat-kalimat harapan semacam ini tidak harus dipertimbangkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimbangnya berdasarkan keadaan sekarang. Nih, padahal nanti Muawiyah itu akan jadi khalifah, nanti akan jadi di zaman Umar dia akan jadi gubernur Syam. Nih, akan jadi gubernur Syam zamannya Umar, nih zamannya Utsman, gubernur Syam kaya raya. Terus nanti jadi khalifah. Namun keadaan masa depan itu tidak Nabi pertimbangkan. Ya, Nabi tidak katakan ya dia sekarang kiri, tapi mungkin ya, nanti ada harapan untuk jadi kaya raya 10 tahun lagi. Ya. Nabi tidak sampaikan demikian. Maka yang jadi pertimbangan keadaan sekarang. Kemudian Nabi katakan nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Namun Fatimah tidak suka dengan Usama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan, ini bukan hanya syarat, namun perintah. Nikahlah engkau dengan Usama. Akhirnya aku nikah dengan Usama. Hasilnya, faja'alallahu fihi khairan. Allah letakkan badannya kebaikan yang besar. Wartabattu, dan aku bangga karenanya. Aku bangga karenanya akhrajahu Musliman, diriatkanlah Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain yang juga diriatkan oleh Muslim, sesungguhnya istri suaminya Fatimah binti Qais menceraikannya thalathan, dah cerai tiga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan untuk Fatimah binti Qais ya, hak tempat tinggal dan nafkah makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jika telah selesai masa iddah, tolong sampaikan padaku. Maka aku sampaikan pada Nabi, dan Fatimah ini telah dilamar oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jaham dan Usama bin Zaid. Dan tiga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Muawiyah farajulun taribun, dia orang yang miskin. Lama lalahu, tidak ada hartanya. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan, fasfar bidatidin taribat yadak. Ya, pilihlah wanita yang baik agamanya, taribat yadak. Jika engkau tidak memilihnya, maka kiri kamu. Taribat di situ terjemahnya yang tepat adalah kefakiran, yaitu jika yang Nabi sarankan tidak dijalankan. Sebagaimana di sini, rajulun taribun itu artinya rajulun fakir. Fatfar bidatitin, pilihlah perempuan itu berdasarkan baiknya agama. Ya, taribat yadak, jika tidak, ya pilih cuma berdasarkan cantiknya, padahal hobi shopping, ya maka kiri kamu, habis duitmu karena shopping berkali-kali setiap bulannya. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, farajulun dharabun linisa'i. Maka ini mungkin kalimat penjelas untuk, ini jadi kalimat penjelas untuk yang orang jelas di riwayat sebelumnya. Maka dia adalah orang yang suka mukul perempuan. Kalau marah dia sukanya mukul perempuan. Ya, maka ini menguatkan tafsiran yang kedua untuk tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Akan tapi nikahlah dengan Usama bin Zaid. Faqalat, maka qalat di sini artinya fa'alat. Ya, fa'alat biyadiha, maka dia berisyarat dengan tangannya hakadha, demikian. Artinya enggak suka dengan Usama. Usama, Usama. Sambil bilang Usama, Usama. Enggak kalau Usama. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya, ini adalah perintah dan bukan syarat. Maka Rasul katakan, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Taat sama Allah dan Rasulnya itu yang terbaik untukmu. Nah, artinya ini bukan saran namun perintah. Qalat, Fatimah mengatakan, aku menikah dengan Usamah, fakhtabattu, dan aku bangga dan senang. Irtabattu, kata An-Nawawi, pakar bahasa Arab mengatakan ribta artinya mengangankan semisal keadaan yang diiri tanpa menginginkan hilangnya darinya. Dan ini beda dengan hasad. Irtabattu itu artinya banyak orang yang menginginkan, banyak orang yang ngiri, ingin seperti Fatimah dengan keluarganya, ya, dan rumah tangganya dengan Usama, ya, ingin mendapatkan nikmat keadaan seperti itu. Maka saya terjemahkan dengan bangga dan senang. Amma isaratuhu, adapun isarat Nabi, ya, isaratnya artinya saran, saran Nabi untuk nikah dengan Usama, karena Nabi tahu ya, kualitas agama Usama, kelebihannya, bagusnya, metodenya, maksudnya akhlaknya dan mulianya, sifat-sifatnya. Maka Nabi nasihatkan Fatimah untuk nikah dengan Usama. Maka namun awalnya Fatimah tidak suka karena Usama ini maula anaknya budak. Karena dia anaknya Zaid bin Harisah, budaknya Nabi. Wa kana aswad jiddan, demikian juga fisiknya ndak keren. karena bukan hanya hitam, namun hitam sekali. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang kepada Fatimah untuk nikah dengan Usama. Yang ulang-ulang motivasi untuk nikah dengan Usama. Lama alimah min maslahat, ya kan, Nabi tahu maslahat Fatimah dalam masalah ini. Wa kana kadzalika, dan betullah demikian. Oleh karena itu Fatimah pada akhirnya mengatakan faja'alallahu li fi khairan wa tabattu. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat setelahnya, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Kemudian dari Abu Buraidah, dari ayahnya itu Buraidah ibn Husayyib radhiallahu anhu, ada seorang gadis atau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ayahku menikahkan aku dengan anak saudaranya. Artinya dengan sepupu. Maka hadis ini dalil bolehnya nikah dengan sepupu. Bolehnya nikah dengan sepupu. Jangankan terlalu jauh, bahkan Nabi sendiri salah satu istrinya adalah sepupunya, itu Zainab binti Jahshin. Ya, karena Zainab binti Jahshin adalah anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama, ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya, artinya sepupunya, untuk menghilangkan kehinaannya. Artinya motivasinya adalah karena dia ini kaya atau yang lain. Maka Nabi menetapkan al-amra, urusan, yaitu bubarnya pernikahan ataukah tidak, ilaiha, kepada si perempuan. Karena kamu dipaksa, ya terserah kamu. Maka di sini dalil, jika ada seorang perempuan yang dinikah paksa oleh walinya, maka al-amru biyadiha. Maka putusan akhir, status akhir di tangannya. Kalau dia mengatakan saya tidak mau, bubar, ya sudah bubar. Tidak harus kemudian nunggu cerai. Kata-kata talak dari suaminya, tidak, dia bisa membubarkan. Punya hak untuk membubarkan. Jika dia mau, dia menerima, ya tidak apa-apa. Fakalat perempuan tersebut mengatakan, aku telah bolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku, namun aku laporkan perbuatan ayahku kepada Nabi karena aku ingin memberitahu agar para perempuan tahu, an laisa ilal abai minal amri syai', bahasanya yang namanya bapak tidak bisa memaksa anak gadisnya sedikit pun dalam masalah pernikahan. Hadza hadisun sahihun, ini hadis yang saya diriatkan oleh Ibnu Majah. Liar fa'bi ay liuzil anhu, supaya menghilangkan dari dirinya dengan menikahkan aku dengan sepupuku. Khasisatahu ay dana'atahu, kerendahannya. Ay anau khasisun, artinya ayahku seorang yang rendah. Maka dia ingin menjadikan dirinya bihi, dengan sebab diriku mulia. Al khasis artinya adani, rendah. Wal khisah dan khasasa artinya keadaan yang dimiliki dan terjadi pada seorang al-khasis yang rendah. Yukal rofa'a khasisahu, artinya dalam bahasa Arab jika ada kalimat rofa'a khasisahu, artinya melakukan satu perbuatan yakunu fihi rif'atun, yang bisa meninggikan dan memuliakannya. Faja'al al-amra ilaiha, maka ini menunjukkan bahasanya nikah itu mun'akidun sah, nikah paksa itu sah. Illa anau yu'adu ila amriha, nikah paksa itu sah, namun putusan akhirnya yu'adu, dikembalikan kepada keputusan si amriha, si perempuan. Jika ternyata dia mengatakan bubar, ya bubar. Jika mengatakan tidak apa-apa, saya bolehkan, saya izinkan, ya sudah, maka tinggal dilanjut karena itu sah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wabda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.